Mitra bisnis, untuk mengejar pendapatan negara, sekarang pemerintah sedang mengkaji penambahan barang-barang kena cukai di luar rokok dan alkohol, seperti minuman bersoda dan vetsin atau MSG. Pemerintah ingin menggenjot pendapatan karena penerimaan per Mei lalu baru mencapai 33% dari target tahun ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasentyantoko. Pak Agus, apa komentar Anda? Memang ini terkait dengan situasi fiskal kita yang boleh dibilang situasinya udah agak kritis ya, dalam arti spending atau pengeluarannya tetap tinggi, jadi pemasukannya revenue-nya berkurang, terutama dari pajak. Maka dari itu memang dalam hal ini Kementerian Keuangan itu mesti agak lebih inovatif dan progresif untuk menemukan sumber-sumber pendapatan dari pajak gitu. Ini kan memperluas tax base ya, jadi basis pajaknya itu diperluas, sehingga ada beberapa yang tadinya tidak kena pajak, sekarang kena pajak gitu. Tentu saja tax itu kontraproduktif atau memiliki dampak trade-off terhadap konsumsi, karena harga akan naik, sehingga permintaan akan turun. Sehingga pertama merugikan produsen, jadi produsen pasti akan keberatan. Kedua konsumen juga saya kira akan keberatan karena kemampuan mereka mengkonsumsi dari konsumen juga berkurang karena harga naik. Tetapi sejauh itu digunakan dengan baik dalam arti revenue dari pajak itu masuk ke penerimaan negara dan juga positif dalam konteks penggunaannya, ini saya kira sesuatu yang tetap bisa dipertanggungjawabkan. Lalu menurut Bapak, bagaimana solusi win-win dari hal ini? Ya, saya kira dilema yang selalu muncul gitu, bagaimana penerimaan sama dengan pajak cukai itu juga pasti akan mengurangi opportunity untuk ekspansi, itu jelas. Tetapi sekali lagi, asal penerimaan itu positif, dipakai dengan baik, dan menambah dari revenue dari pemerintah, itu saya kira nggak ada soal gitu. Ada di transparansi dan responsibility, ya, accountability, tanggung jawaban. Ya, sebetulnya pajak itu kan fungsi dari ekspansi ekonomi. Jadi kalau ekspansi ekonominya berjalan dengan baik, itu pajak akan naik juga. Sehingga yang diperlukan adalah, kalaupun ada beberapa item yang harus seperti sekarang ini cukainya naik, itu harus juga dituntut supaya kemampuan pemerintah untuk melakukan ekspansi juga bertambah. Sehingga nanti ekspektasi penerimaan pendapatan juga meningkat gitu, di masa depan. Demikian ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasentyantoko. Saya Wendy Lim.